aku tahan lagi, cukup cerita yang kau beri, sangat menyakiti hati ini. Tak kusangka dirimu telah tega hianati lebih baik aku pergi. Sakiti aku.